ini yang dilakukan Nabi. Buat ini kerukun tenan. Ini yang dilakukan Nabi. Nabi akhirnya cerita, no, aku zaman diimbar gowong kafir kuras ni mak. Nenggoni si bini, aku sih ngurusi gue. Amanku Abbas, pasti gue dari wijak kafir. Tapi aku udah dipatahin ini yang Mekah, aku dilindungi paman-pamanku. Ya gue Abu Thalib bersihkan Abbas. Wong Ansor ketemu Nabi, ketemu gede kok gue ini gitu, ketemu aku nak ketemu. Zaman aku kangelan mondor, aku ya ramai loh. Saya kangelan keluarga. Maksud kula niku wong niku mikir ngoten, mulane wong ora oleh gedhe mung ngarep nama-nama jare Nabi dawuh ahibul arab di salasin. Kuwi kudu ono sisi senenge mbok arep iki li andi. Arep yo nek yo duwe sisi ati ki wong. Sipun kadang kita gedhe mung ngarep karena wong arep yo punya sisi sing ngusir Nabi yo wong. Nah, ini kan sama-sama fakta. Ya sudah kita proporsional ya kita apa? Aku kudu seneng wong yo. Jadi aku ngaji ku yo. Bagian ilmuku menyebar nih. Apa yang rapati hormat teman-teman sampai ruhin misalnya sing larak no atiku pas ngaji ya wong ijo misalnya kadang tinggal turu kadang tinggal mau ngomongan dewe macam-macam kan orang tuh punya sekian sisi dia punya sekian ya itu yang dimaksudkan di Nabi wong itu von delok itu Nabi itu tadi ada Nabi sebagai Nabi ada Nabi sebagai manusia ada Nabi sebagai punya suku Quraisy punya macam-macam. Wahidatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai itu dilakoni kabeh. Quran yo ikrar kabeh. Masuk Quran ono ayat wa angir ashiratakal akhrud. Orang kok terus? Oh, berarti Nabi egois. Mau prioritasno keluarga dede. Yo keliru malah misalnya kayak Nabi rangge kayak prioritas keluarga malah aneh. Misalnya Nabi jadi Nabi kok nut. Bareng ketemu Ruhin, biasa Abbas podo. Biasa Abbas orang hormat, Ruhin orang hormat. Wong yang mana jangkat? Iki teladan kok ambek pamane ra duwe. Berarti malah kowe jangkel, mesti bener yo ngono iku. Paham ya? Kok malah aneh. Misale Nabi ketemu Hasan Husain di Gendong. Terus ketemu putune Rohin di Baro, ya sing bener ngono iku. Malah misale kok terus nuntut. Nabi itu milik publik. Kudu padha. Akhirnya ono Hasan Husain liwat di Baro, ana anak Rohin di Baro, ana anak Masri di Baro. Kan padha. Ya malah aneh Nabi kok ora ge nyontoni mbek putu. Sayang nih. Paham ya? Mulai aku jalanin teman-teman. Aku taruh tak selagi orang khusus, tapi itu elek. Jadi nuntut adil sampai Nabi Allah kan bodoh antara ini putunin, ini sampai putunin. Ya lah, iso Nabi yang punya sisi. Mulai Nabi Allah mesti Sayyid Hasan Husain, Hasan Husain Rehan Nabi Jannah. Hasan Husain Sayyidah Sababi Adil Jannah. Man Ahabba Husainan Fakot Ahabbani. Wa man Ahabbani Fakot. Ya itu tetap ada sisi-sisi. Seperti. Malah kayak orang kelainan tuh misalnya Nabi orang asal khususnya nabi wafir di padan, itu malah lucu. Sebenarnya ya, harus ada prioritas karena ini ada batatu Rasulillah, ada sisi jiwa di sini. Ini kalau penting nggak terang lurus ane itu wataliran semacam macam masya Allah nabi bilang dari. Tapi itu kuat kamu balik sama aliran yang ekstrim ekstrim. Kita nggak perlu membedakan antara keluarga Nabi dan tidak. Oh, kok nganti mau begitu ya? Goblok kondi mungkin goblok kupin ngilangi bukan malah di rumah disebar kita ya Allah Gusti ini zaman akhir lagi aman Gusti bentuntas kodot tuntas ya Allah kok cocokan budi sing berbunuh gak boleh seperti ini penting kalau terang ngomong kue ilmu ngajar ini mulai longkor ilmu ngajar ini ini uang itu susah jadi orang itu punya sekian sisi. Ya punya, mana kalau agak suka-suka yang seneng pulau, kalau lah ya biasa lah. Pikiran gua sederhana, zaman dia melarat merantau, aku ramen opo, ketemu suka, orang ketemu suka, biar pulau saling hormat, sering ngatur itu. Tapi yang dingin-dingin aja ya, semua syukur biar pengiran, tapi dingin. Kenapa? Karena kita nggak ikut prosesnya ketika melarat. Aku biar melarat tembarang, kon sakit teman-teman jurai, so melarat tembarang ke kelakuan muda, ya biasa lah. Elah kon sih suka jurai, sosok menguasai aku. Kita mau nyalami tembak 1 juta untuk menguasai aku lah aku zaman mondok kangen lah apa ini melok-melok, ini ketemu gede karek manen, rokong karek rokong sama, orang Ansor apapun jasanya itu karek manen Nabi, saya usir tadi Nabi yang kangenan ketika Nabi lahir, aku lah ketika Nabi nyon sewu murohek macam-macam, sing rumah juga Bani Abdul Mut Sing kawin rumah tuh paman-paman Nabi. Sing ngira-ngira ana Nabi kawin apa pe melok lamaran, sing kan ya buta. Ngumpul sekian unta go lamaran sing sida bedi. Bedi. Sing lamaran Nabi yo nganggo. Oh, asor ketemu gek. Aku ketemu aku ini, aku wis ngalim wis manfaat. Terus ketemu. Zaman aku kangelan. Misalnya aku zaman mondok ini sekarang, aku zaman rabi, aku burung. Oh, doa aku lah, misalnya aku juga rabu manfaat aku berlebihan zaman aku yang melarang. Kalau tegale wong tuamu, aku kurang melo-melo, misalnya. Lalu itu biasa, wah, lalu aku merasa berlebihan itu biasa. Aku jadi mau marah, kenapa? Aku gelok sekian sisi. Aku jauh iri, nah Quran kadang ngetikan sisi Nabi sebagai orang yang punya keluarga. Disebut wa'angfir. Asyirotakal akrobin Muhammad prioritas dakwahmu yoning keluarga-keluarga sing dek. Tapi Nabi tentu milik publik ayat wa ma arsalnaka illa kaffatal. Ya sama seperti kita. Aku tentu prioritas yo anak bojo. Jadi kula nek kitab ku anfusakum wa ahlikum. Tapi aku sebagai kiai yang milik publik yo mula. Aku yo kepengin anak-anakku mlebu swarga. Aku yo kepengin sampean sampean mlebu. Tapi tetap warna prioritas. Kalau kalau kok kepaksa kon milih hak, sampai temu sitok. Milih nggo kasan apa ruhen? Ya tetap tak jawab kasan aneh-aneh. Ora mungkin. Kok tak jawab umat be anakku padha ya ora ana ngene. Mesti ya Hasan wis wonten nonton mawon. Wis akhir sing mung putra jenengan nonton. Oh aneh-aneh. Ini kalau terang lo bintang bareng ngerti Nabi Musa apa ketemu pangeran sih dijak ya bucu ngomongnya keluarga orang kok pepe foto ayo umat kok ketemu pangeran bareng-bareng ya orang yang dijak ya apa malam bahasa Rufi Aljin apa anak yang dijak gitu apa keluarga ya yang dijak apa keluarga ini penting kalau terang lo saya ini gue sekolah sama nanti TV-TV aliran sih macam-macam masya Allah. Bahkan ada kata-kata kita harus meyakini bahwa orang Arab itu begini-begini. Mereka mengelok hadis di mana Nabi itu mengkritik orang Nabi. Padahal nggak boleh. Hadis seperti itu harus dikomparasikan, dibandingkan dengan hadis sing Nabi memuji tiang apa? Ya, Nabi memuji tiang apa? Sehingga kita ini seimbang. Ya, sehingga kita ini sama tak cerita ini Ben Ros Abdul bin Ubay wong munafik apa wong elek apa wong akeh bon ya wong munafik iku pas Abdul bin Ubay mati mati ku ora urip niku putrane ku santri saleh jenenge ya Abdul Abdul gak ana Abdul. Ya Rasulullah, kula nuwun sangat agak kula njenengan salat. Dicari Nabi yo. Pak aku teko. Para Nabi, mboten ngoten tok ya Rasulullah. Keluarga itu minta jubah sing njenengan pakai. Pakaian yang sering melekat dengan kulit njenengan. Saya minta untuk kemule abdu agak kula abdu bin Ubay. Kersane mungkin bekas saking adat. Dicari Nabi yo. Piye to, Sir? Orang ngoten tok, ketika Abdul bin Ubay wis jenazah Nabi rawuh. Kon blonyoi ibune Nabi. Ya Nabi muni yo. Ijone pokoke ora sah. Dikai dicubai kan ya. Wis santri ngaji niku ora ngaran kok jubai Nabi dadi kapan. Iki boten. Abdul bin Ubay. Sahabat yo karte yo bermuji iki. Zaman dunyo musuhi ora pas mati malah. Wah, dihormat kan Nabi yo. Apa yang dikatakan Nabi ternyata? Nabi ngendikan. Cuma ansor cara basa Jawa ne, cuma ansor kowe sing ikhlas. Jubahku tak kena Abdul bin. Aku ku ngilingi pamanku Abbas. Ya mandekne ditawan kanye ben mergo ora duwe jubah. Iku sing nilai ku Abdul bin. Kenapa ujung-ujungnya Nabi itu sangat mempertimbangkan orang yang berjasa pada keluar? Ngilingi. Sama mungkin suatu saat Hasan juga hormat. Ambek Pak Rumanto, Pak Rukin, dia saya ingin minat Bapak ini Jogja, itu yang rumah itu. Bapak nggak ada yang kondisi, orang itu yang rusak, ya rada orang. Bapak nggak ada kondisi, ini orang. Nah, ini perlu masuk, jadi Nabi itu raiso, kan. Yang Quran yang ketika Nabi Musa nggawa mir salah dawa, yang falam makodoh musalah jalan, wasaro biadi. Tetap ya wasaro, ya normalnya uang melaku pertama ya mbak. Ini penting keluar. Mulai kata kiai kiai urit kadang beten barokah, harus jadi sayang disayang kiai ini kadang terus rata aja mbak keluarga. Rosso ilmu sing diwaris kau kiai ini usah dulu sing diwaris keluarga kiai terus itu tidak boleh seperti itu. Jadi dia ketemu kiai ibu ketemu ke apapun sayangnya kiai menengkono menengkue ibu ketemu. Ketika kiai mu mondok berproses yang berjasa itu keluar, coba kiai mu ngetel dunia ni keluarga, keluarga. Kamu mau nak contoh orang pulau yang dua misalan mingguan dua keluarga. Misalnya kata saya tentang pulau biasa ngomongnya tentang anak pulau wedon entah siapa. Misalnya Hasan mondok, tentu biayanya lebih tinggi jalanan. Sering tepuk kita, terus kita ni pulau dia misalnya tengok kambing Hasan soal kajina. Ini kalau tulis pulau. Mekarung Mbak Hasan tidak sampai ini juga. Tetap jatah calon anak lanang lu yang ngetek no. Tapi dengan aku rantai gini, ini cerita baca gampangnya orang Arab yang ada punya rantai. Maksudnya aku tetap ngambil lebih banyak. Aku ngomong ke Hasan. Hasan, saudara kamu putri-putri dan mesti takjak sama Nabi karena kamu lelaki dan sama anak-anak. Kamu harus sayang sama anak-anaknya Mbak Tisa karena kamu nanti habis paling banyak. Ya Pak. Kita ini kan selalu ya sama seperti Rasulullah dulu paling disayang Abu Thalib sampai dari kanjeng Nabi. Abu Thalib lebih sayang aku timbang Sayyidina Ali. Padahal Ali cilik. Ali Nabi dewasa sama juga rumah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa tidak aku sayang. Cara Jawa ini aku melakukan dan tentunya. Padahal Abu Thalib itu nak nyewayang Nabi. Ngalah-ngalahi. Malah Nabi bisa tidak Ali sering kecoh-kecohkan kemarin. Malah saya elek, hati nanti aku cek elek. Misalnya terus gue di rumah tak butuh lip. Cara bahasa kasar ini, jubokan jatah ini final. Ya, siapa? Jadi aku merasa, aku mikir. Nah, aku terang no dudang, aku paham-paham. Mana sih, Pak? Kalau ada yang bisa terang no dudang, tapi terang no kayaknya aku yurah udeng-udeng, manggel, ngomong. Jadi aku yurah seneng terang no jimat. Tapi potongan ini tidak terang-terang jimat, paham ya? Betul, kamu. Kalau kajian apa yang suai kan? Kalau kajian apa foto? Toro tentu nabi ya itu semuanya tetap baik. Aku bahkan toro dohir, tidak tanya ni, mereka bila-bila ni. Mungkin kajian apa yang suai kan? Bisa itu aja. Semua yang keluarganya. Keluarganya Abu Bakar kau tahu didengarin nabi. Abdurrahman, Muhammad, Qasim, Aisyah, wajib Aisyah, Asma. Asma itu dulu reaksi sampai itu tapi senior ketika Nabi Hijrah itu disangoni Asma. Abu Bakar itu yang perjalanan, jadi yang jumpa nama saya Abu Bakar simpenan itu Asma. Yang bodoni baik ya Asma, yang bodoni hape. Kalau Abi Kuhafa, Abu Bakar kan dengan Abi Kuhafa. Itu kan dia ngomong-ngomong, yang penemas kan dengan apa? Kantong apa? Kisik dari orang yang dengan kantong. Apa ya Abu Bakar itu utuh, aman senengannya nyekel kantong ini. Barang digawa teng hijrah kanji Nabi, tidak ada kanji Abu Bakar. Bapak itu apa? Bapakmu perlu ngonti, pokoknya iya tapi duitnya juga gawa kabeh. Mboten tesih. Soalnya kantong isine waktu cili-cili. Mulai kecet. Jadi yang bodoh ini boras, mulai gue cerita. Iya sebenarnya, kuna yowes tak ngono dari Bapak itu. Barang Nabi, apa tindak hijrah itu mana? Asma ini nyamun di sini nyamun lanang Abu Bakar itu saat intermediari tembong lanang lanang itu kadang ya mikir lanang. Iya belum ada kok orang gue makanan ngurau nopo padang pasir orang restoran di sini nggak iso dan mampir kopi rais. Asma gue bekal makan. Wah, kok bingungan gak kok? Abu Bakar ngendikan Allah halal kini toh kaki. Pacal tahu sih, pacal dia sih kayak, buat ibu itu satu mulu dah, copot, dicopot, disuwet, seret. Jadi lurus. Sing sifat gue nyancang berkali kali nabi. Sing sifat juga asma. Lain dari asma zatin di top, atau ini zatin di topeng. Kayak apa? Apapun jasa lewo ansor ketemu gede orang apa nih asma? Orang apa nih itu? Sehingga asma ketika dia anak Abdul bin Zubair di pangku ya. Sampai nguyon ini nabi. Oh nabi hormati kok ya asma suatu saat nabi melaku-laku di orang ansor bertonton malu. Asma ini pun nyon saya ucara dohir tiangnya melarat mergi mau dunianya gue bahkan entah gue berjuangan ini gue ngangkat girbah, girbah ini gue no, ucara saya hijun bar pengangsung gak gue nabi mandek, medeng kayak ngopo asma, gue sih numpah untar aku tak melaku besok sahabat ansor gak terima nabi hormat ngomongnya asma terus nabi nerang, masalah gue disini ini kalau suhu, namanya nak hormat kiai, hormat ulama, nak iso sak keluarga. Bila anak rata tetap dengan macam wong ira. Bila anak kira tetap, tapi kok aku aneh ngono. Bila keluargamu kok aku aneh ukur alu. Paham? Kalau anak kiai, saya naik dina anakmu ukur alu wesak. Ngomong kodok. Dia kudalan ini pelajaran ini, anak rata tetap dengan mana. Ini apa? Karena soal alatan berdiri lah keluargamu apa kak? Malah super. Malah sak keluarga. Kalau apa ya lagi kue latihan. Jadi kadang-kadang orang tuh berlebihan ya menjarakan orang ansor. Seakan-akan orang keluarga Nabi juga nggak punya kontribusi kepada sinten. Itu salah besar. Orang ansor memang jasanya banyak, tapi keluarganya Nabi tentu lebih banyak karena menahi murid cilik Nabi. Bahkan zaman Nabi derek lahir, ku Bani Hasyim rawani mergeni. Mergo wis mampu ana raihatun nubuwah sehingga masyhur. Bani Hasyim itu menyediakan, menyiapkan diri untuk menyambut rubuh. Mereka rasanya itu serasa apa yang ada apa? Nah, sehingga terus mendedikasikan diri dari si Kaya Talhad wa Imarat al-Masjid. Itu masyur yang tarik. Bareng Rai Hatun Nubuah itu mulai nampak nih Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu amin toa. Mentoa. Yang ngerti aku itu, jadi kan ibadahnya toa. Kok lu sering timbang kayak biasa nih? Aku ngenteni kutuku. Mereka sering anak Said Abdul itu aminah. Anduk apa? Barang kanjeng Nabi luwahir langsung di gawane mbai Abdul Muthalib dicat tuahnya kak. Kayak apa? Sayangnya Abdul jenenge putu. Jadi bahkan rong lahir Abdul Muthalib nyetokno senenge ning kanjeng. Lagi-lagi wong ansor kowe kabeh terlambat. Sopo sing ra roh? Nah, Abdul Muthalib pertama dikan dari Nabi lahir pas kok mulkane namen tuwa ngenteni putu. Kowe kowe lemot tapi di putu kan namen alamai kule-kule wah, jawa itu kacau. Nak benci putu, orang terus sholat aja, tau kok benci putu nesol, alamai kule-kule, bawa. Malah kata kule utangan barang orang dora baru kan. Muce ini kandungan dilatih utang. Mereka bapak eh utang tau gak rasa di kafe kelahiran gak duwe, duwe. Kok baik kule-kule, ya kafe gue kelahiran putu nilai, ya lah kafe lahir mesti dilatih utang. Mana tua udah pinter, utang. Orang mau paham ya. Tenang nih mus, kandang nih untuk aku gak butuh. Oh, dengan dia anak bucu-bucu kambil udah keman utang ngejol bayi, pak. Utang nggak ada loh, kok kan mandi loh, kalau tonggo kan ramen tolong berjutangi cuma pak. Lagi, iso aja, boleh cilik kok tidak ada. Utang kok gede nih, gaji, napa? Gede nih napa? Sehingga kita itu gak bisa sama ahli rasul, sehingga kita punya tradisi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan pada keluarganya. Jika rasa protes, kenapa hanya menyebut keluarganya Nabi? Kesannya Nabi kan egois. Ketemu rasa mikir ngono, rasa kekang teman. Oh, hormat keluarganya Nabi, kok bisa somasi bisa? Dan malah kita bangga, mereka anggap senang Nabi, ya senang yang terkait. Nabi. Toh kita sebagai umatnya, toh mesti mendapat jatah. Mendapat apa? Karena kita tahu hak syafaatnya Nabi diberikan umatnya. Ini untuk hak syafaatnya Nabi, kita ini hormat Nabi dan keluar. Sehingga kita nama jatuhlah Tuhan Masyarakat ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kalau ada yang nyoa, muni Nabi Sayyidina wa Ramadhan, ini hormat Nabi ini kok. Ini malah aneh. Mungkin aku ngundang tanggamu ya, Pak, Pak Ruhin, Kiai Ruhin. Tapi saudara ini tanggamu ini Ruhin sopan. Lah yo ngundang wong ae langsung jenenge wis dianggep rapati sopan ngundang Nabi langsung jenenge. Sopan. aneh-aneh. Ya, biasa lah. Tapi kira rasa gede ngomong-ngomong itu kadang kue lah orang bisa ikina. Misalnya syahadat, ayo wong eno lah nak syahadat apa mau bisa ikina. La ilaha illallah. Ayo jawab. Jadi kita ini biasa, kadang yang mana berlebihnya. Uang orang muni saya ikhina jenis gak sopan, gue rasa muni ngono. Gue lah di kalimat-kalimat yang mesti ramu. Saya ikhina ya, gue uang nama jahat ada. La asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus gue neka. Terus gue darah nih, gak sopan nyebut Nabi langsung. Kita ini kan ya biar mengalir uang jadi uang alim. Kau penuh tak suruh atau bener. Kita yang fanatik muni saya ikhina pun ada momen-momen yang kita gak pernah bilang saya ikhina. Ya, misalnya muncul Sayyidina pas selawat aja jal. Pas muncul takhiyat, ayo gini siapa lagi takhiyat. Ayo takhiyat itu terus assalamu alayna. Bagi lai sholnya jawab ya, asyadu Allah. Terus Duh Mustafa dari khusus lam ini langsung gue asyadu anak Muhammad dan Rasulullah. Oh kamu di Sayyidina sih. Gue jangkar tau orang. Ya udah gue si gue tenang khusus. Kamu laku si derdek-derdek kayak ngomong sopan-sopan. Itu kelakuannya ya bodoh.